Kita ulang kembali dari awal pelajaran 4 Ad-Darsur Rabi'. Baik. Di sini ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita akan mengenal beberapa kata baru dengan fungsi yang baru atau dengan fungsi yang khusus. Kata baru dengan fungsi yang khusus, yaitu fi dan yang sejenis dengannya, ala dan yang lain. Nah, apa fungsinya dan bagaimana pengaruhnya dalam dalam sebuah atau pada kata yang berikutnya. Ya. Apa pengaruh fi dan ala pada kata berikutnya? Baik. Coba perhatikan beberapa contoh di atas. Al-baitu. Ini ya, sebuah kata yang ma'ruf ya. Maknanya apa? Rumah. Al-baitu ada al dengan apa? Harakat huruf terakhir apa? Dhammah. Ya. Kenapa tidak ditanwin? Ada al. Ada al. Al-baitu. Sekarang ketika masuk fi ya, maka berubahlah kondisinya. Fil baiti. Ya. Fil baiti. Fi artinya apa? Di dalam. Ya. Di dalam. Fil baiti. Berubahlah kondisi terakhir kalimat al bait. Ya. Yang awalnya dhammah al baitu menjadi al baiti. Fil baiti. Ya. Jadi kasrah. Dan demikianlah yang dialami oleh al masjid. Fil masjid. Sama dengan fi ya, ala, sama dalam arti apa fungsi dan pengaruhnya ya, adapun maknanya tentu beda ya, fi di dalam, ala artinya apa di atas ya. Al maktabu apa artinya meja ya. Ketika kedahuluan ala menjadi alal maktabi, maka ada ikan pula sarir. As-sarir ya, apa artinya panjang dipan. Al-sariri, al-sariri di atas, sariri di atas kita. Baik, bisa dipahami dengan adanya fi dan ala maka berpengaruh pada kata berikutnya yang kondisinya berubah. Nah, kemudian yang berikutnya kita dikenalkan dengan kata tanya aina. Ya, ini juga tentunya berkaitan dengan pelajaran kita ya, mengenal fi dan ala. Nafi dan ala nanti akan terkait dengan tempat ya, keberadaan suatu benda atau seorang ya. Yang mana untuk mempertanyakan keberadaan orang atau benda ya, maka dipergunakan kata apa? Aina. Aina. Baik. Aina Muhammadun. Coba perhatikan apakah aina merubah keadaan akhir dari kata yang setelahnya? Tidak. Ya. Muhammadun ketika kedahuluan aina tetap kondisinya tetap sama. Aina Muhammad. Tidak akan berubah. Aina Muhammad dan Muhammadin. Tetap dalam kondisi semula. Aina Muhammadun. Wa aina Yasirun. Wa aina Aminatu. Aina al-kitabu. Wa aina sa'atu. Ini semua sebuah kalimat yang sempurna. Apa kalimat sempurna itu? Kalimat sempurna. Masih, Pak. Kalimat yang tidak menyisakan ya. Tanda tanya bagi pendengar. Ya. Aina Muhammadun, kalimat sempurna bukan? Menyisakan pertanyaan tidak? Tidak. Tinggal dijawab saja. Ya kan, tinggal dijawab. Kan pertanyaan ini. Artinya orang yang diajukan kalimat ini sudah paham. Tinggal dia menjawab. Dia tinggal dia tahu pandang posisi yang ditanyakan. Aina Muhammadun. Baik, kita lihat jawabannya. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Sekarang lihat, lihat penggunaan kata fi. Fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Dia di kamar. Baik, sebelum kita melanjutkan. Baik. Pada pelajaran pertama ya, kita mengenal apa? Susunan kalimat sederhana terdiri dari apa? Dua kata kan? Hadza kitabun, hadza babun, hadza imamun. Baik. Nah, sekarang susunan dua kata yaitu fil ghurfati atau fil baiti, fil masjid. Ini apakah susunan yang sudah sempurna? Apakah susunan ini sudah merupakan kalimat sempurna? Fil baiti, fil baiti, fil ghurfati, sempurna belum? Belum sempurna. Semata-mata fil ghurfati ini dia belum sempurna, belum ada susunan diterangkan menerangkan. Ya enggak? Semata-mata fil ghurfati ya. Dia harus apa? Ditambah dengan apa? Dengan apa yang lain yang dengannya akan menjadi sempurna susunannya. Seperti ini. Huwa fil ghurfati. Ya. Huwa fil ghurfati. Ini baru sempurna. Mana yang diterangkan? Huwa. Ya. Fil ghurfati sebagai bagian yang menerangkan, ya. Fil ghurfati sebagai bagian yang menerangkan. Baik. Paham ya? Walaupun ya saja bisa saja kita katakan kalau dalam posisi sebagai jawaban atas pertanyaan mungkin bisa saja kita anggap sebagai apa kalimat sempurna ya, misalkan ayana Muhammadun fil ghurfati ya, tapi apa sini ya dengan niat ada kata huwa yang kita apa kita batin ya, kita batin, kita membatin apa kalimat huwa walaupun yang dilisankan apa kalimat fil ghurfati sama apa saja, tapi dalam batin kita kita meniatkan ada kata huwa ya, huwa fil ghurfati ya, paham ya? Tapi kalau semata-mata fil ghurfati saja ya, pada asalnya belum sempurna ya, belum kita katakan sebagai kalimat yang sempurna karena belum ada susunan diterangkan dan menerangkan. Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Siapa dia? Muhammad. Jadi huwa ini adalah kata ganti. Sarofnya apa? Baik nabi. Baik. Jadi huwa ini menggantikan Muhammad. Apakah hanya Muhammad yang bisa digantikan dengan huwa? Tidak. Semua yang sejenis dengan Muhammad. Yasir, Abdullah. Baik. Dan yang lainnya. Baik. Bisa digantikan dengan kata huwa. Wa aina Yasirun? Di manakah Yasir? Huwa fil hammami. Dia di dalam al-hammam, kamar mandi. Al-hammam, kamar mandi. Wa aina Aminatu? Nanti kan ini ada hal yang baru. Di manakah Aminah? Baik. Kalau kita perhatikan dengan sama kalimat amin atau kata Aminah tidak bertanwin. Nah, perhatikan. Demikian yang benar. Nah, kalau kita membaca harokat pada huruf terakhir pada kata Aminah, maka jangan ditanwin. Bacalah dengan tanpa tanwin. Aminatu. Ya, demikian. Wa aina Aminatu? Di manakah Aminah? Kenapa tidak ditanwin? Demikianlah ya, aturannya. Ya, kata yang apa namanya? Nama wanita ya, tidak ada tanwin. Tidak perlu ditanwin. Nama wanita atau nama wanita tidak perlu ditanwin. Wa aina Aminatu? Di manakah Aminah? Hia, nah, kata ganti yang tepat yang sesuai untuk Aminah bukan huwa tapi apa Ivan? Hia. Hia. Hia fil matbakh. Hia fil matbakh. Kata hia menggantikan Aminah dan yang sejenis dengan Aminah. Khadijah, Zainab dan yang lain. Baik, itulah kata ganti. Kita sekarang sudah mengenal dua kata ganti. Huwa dan hiya. Baik. Hiya fil matbakhi ya. Aim Aminah di mana? Di dalam dapur al-matbakhi. Dalam dapur. Baik. Berikutnya, ainal kitabu? Di manakah al-kitab? Di manakah kitab? Huwa 'alal maktabi. Dia ya di atas meja. Ya. Kata al-kitab juga dalam jawaban ini kita lihat tergantikan dengan kata ganti huwa. Huwa. Kenapa? Ya demikianlah. Alkitab dianggap jenisnya mudzakkar, ya. Jenisnya apa? Mudzakkar. Jenisnya mudzakkar. Kalau kita dzakar, ya. Kita apa? Nahnu dzukran, ya. Nahnu dzukran, kita ini lelaki. Ya, saya dzakarun, ya. Seorang apa? Lelaki. Tapi yang dianggap laki-laki namanya mudzakkar. Jadi kitab ini ya tentu tidak ada apa jenisnya, tapi dia digolongkan ya berjenis laki-laki mudzakkar. Ya. Kalau perempuan apa? Unsa. Ya, unsa. Unsa. Ya kan min dzakarin au unsa. Unsa wanita. Yang dianggap wanita namanya apa? Mu'annats. Mu'annats. Apa katanya dianggap mu'annats? Ya, seperti as-sa'ah. Ya, sa'ah jam. Seperti tidak ada jenis. Tidak ada jenis kelaminnya. Tapi kata ini dalam pembahasan bahasa Arab dia mu'annats dianggap unsa. Ya, dianggap apa? Wanita, mu'annats. Aina as-sa'atu? Di manakah as-sa'ah? Di manakah jam? Ya, hiya 'ala sariri. Oleh karena itu, kata ganti yang tepat untuk as-sa'ah adalah hiya. Hiya 'ala sariri. Hiya 'ala sariri. Baik. Ini berapa kesimpulan yang bisa kita tarik? Yang pertama, aina adalah untuk menanyakan apa? Tempat. Posisinya di mana? Posisi dalam kalimat di depan. Baik. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apa namanya boleh kita tempatkan kata tanya di mana itu belakang. Oh di belakang di depan terserah ya Muhammad di mana Muhammad ya, boleh aja kan tapi dalam apa tata bahasa Arab ya, Allah alam dalam contoh-contoh ini kita melihat posisinya di mana tepat aina Muhammad ya. Sepertinya kurang tepat kalau dibalik Muhammadun ain walaupun dalam bahasa pasaran ya, mungkin kita sering mendengar Muhammadain Muhammadain di mana Muhammad ya Sirain Wain tapi yang sahih wallahu alam ya letaknya di depan aina ya siru aina amin dan aina ini tidak apa tidak berpengaruh terhadap kata yang berikutnya ya tidak akan menggantikan harokat terakhir dari utama menjadi yang lain ya, tetap Muhammadun ya sirun aminatu apalagi nama-nama perempuan apa apa namanya tanpa tanwin baik kemudian yang ditanyakan keberadaannya adalah kata-kata yang istilahnya apa jelas ya. Imma dia adalah nama orang ya. Muhammad Yasir Aminah kalau dia adalah benda ya. Atau bukan nama orang hendaklah kita menggunakan apa al ainal kitab ya. Aina assa supaya ya, mengesankan bahwa antara penanya dan yang ditanya itu sudah sama-sama maklum tentang apa yang ditanyakan? Aina al-kitab? Di mana kitabnya? Saya sebagai penanya memaksudkan kitab itu. Ya, kitab misalkan itu seluruh. Dan yang ditanya pun juga tidak akan apa? Tidak akan menjawab dengan apa? Jenis kitab yang lain. Karena sudah tahu maksud dari penanya adalah kitab itu seluruh yang ditanyakan. Jadi kata al-kitab mengesankan apa? Antara penanya dan yang ditanya sama-sama mengetahui barang atau benda yang dimaksud. Adapun nama orang ini tidak perlu ditambahkan alif lam lagi, karena itu sudah jelas. Ya. Muhammad Yasir Aminah tidak perlu menambah Allah. Demikian pula dalam jawaban, ya, dalam jawaban adalah, ya, kita perhatikan di sini semuanya menggunakan apa al, memberikan kesan bahwa antara apa namanya penjawab dengan yang bertanya tadi sudah sama-sama mengetahui ya, tempat yang dimaksud. Huwa fil ghurfati. Dia di kamar itu. Dia di kamar mandi itu, ya. Dia di dapur itu, ya. Sehingga kalau penanya tadi langsung menuju ke tempat yang dimaksudkan, ya menemukan ya barang atau orang yang ditanya. Tidak akan kemudian, "Duh, sudah saya tengok kok tidak ada." Duh, maksudnya dapur sana. Baik. Dengan kata apa yang berawalan al, ya ini menghilangkan apa? Menghilangkan kemungkinan masih samar ya tempat yang dimaksudkan dalam tanya jawab. Wallahu a'lam. Sekarang berdasarkan apa namanya dialog tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Indah jasi. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Wa alal maktabi. Aina Muhammadun. Wa fil kurfati. Aina sa'atu. Dan apa? kita apa ulang nomor 3. Aina sa'atu, baca. Aina sa'atu, di manakah jam tangan itu? Jawabannya apa? Iya, al-sari. Iya. Kalau tadi as-sa'atu jam tangan, ya, di manakah jam tangan itu? As-sa'atu. Cuma di mana? Iya, al-sari. Iya, al-sari. Jadi jawabannya ada di sini. Aina yasirun, baca. Aina yasirun, di manakah yasir? Ya, di manakah yasir? Di mana yasir? Huwa fil hammam. Huwa fil hammam. Yasir di mana letak posisinya? Dia berada di dalam kamar mandi. Yasir nama orang apa itu? Ya, yasir nama orang. Yasir nama orang. Jadi Muhammad Yasir Aminah ini nama orang. Adapun kitab as-sa'ah ini benda. Yasir nama orang. Kalau Yasir bahasa Arab kan benda. Kalau bahasa Arab kalau bahasa Arab yang bermakna mudah dalam bahasa Arab Yasir. Yasir. Iya. Tapi bisa jadi nama Yasir dipakai untuk orang. Iya. Jadi kata Yasir bisa dipakai untuk nama orang. Karena nama-nama orang itu rata-rata bermakna. Yasir juga memiliki mana apa? Yang mudah. Baik. Baik. Nomor 5. Aina Aminatu. Aina Aminatu baca. Aina Aminatu. Di manakah Aminah? Di manakah Aminah? Di mana Aminah? Iya fil matbahi. Ya, kalau dilihat ini dia dalam dialog pada urutan yang ketiga. Aina Aminatu hiya fil matbahi. Matbah ini apa? Dapur. Ya, matbah dapur. Matbahi. Maupodahi. Ya, maupodahi. Dapur. Nomor 6. Nah, kalau tadi jawabannya sederhana, huwa alal maktabi, huwa ghurfati, hiya alas sariri, huwa fil hammam, hiya fil matbahi. Sekarang coba perhatikan pertanyaan berikutnya. Aaminatu fil ghurfati, aaminatu fil ghurfati. Apakah Aminah di kamar? Ya. Ya, coba tanpa perlu kita lihat tadi, ingat-ingat kalau bolak-balik lihat bisa ambil ingat tadi. Aminah di mana? Aminah di mana? Dapur kan? Sekarang kalau pertanyaannya apakah Aminah di dapur? Ya, di mana? Di kamar. Jawabannya yang sederhana dulu aja, sederhana. Naam atau la itu aja ya. La. La. Ya. Aminatu fil ghurfati. La. La. Ya. Itu sementara cukup. Ayasirun fil matbahi, apakah Yasir di dapur? La. Cukup. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Man fil ghurfati? Jangan dibalik. Dilihat. Muhammadun. Muhammad. Ya. Muhammadun. Masih ingat? Di kamar siapa? Muhammad. Waman fil hammami, siapa yang di kamar mandi? Yasirun. Yasirun. Yasirun. Yasirun. Ya. Kalau nama-nama kita mau disuarakan dengan berbagai macam cara, bebas ya. Yasir, Yasir, Yasir. Dia dipanggil oleh terus walaupun dipanggil dengan apa? Panjang pendek yang beragam. Tapi kalau Yasir ini harus panjang ya. Yasir. Maksudnya kalau itu sebagai nama orang dengan bahasa Arab dan dia adalah orang Arab dan kita ingin berbahasa dengan bahasa Arab yang benar, ya. Maka kalau yang dipanjangkan ianya ya kita panjangkan ianya. Yasir. Jangan kita ya mau apa menggunakan gaya bebas ya. Yasir. Harus seperti yang ditulis Yasirun. Ya. Panjang ya. Waman fil hammami Yasirun. Baik, nomor 10. Madza 'alal maktabi? Baca. Madza 'alal maktabi? Nah, sekarang pikirkan tadi. Apa yang di atas meja? Apa yang di atas meja? Kitab. Apa? Kitab. Apa? Kitab. Mada ala sariri, apa yang dibaca dulu? Mada ala sariri. Lagi. Mada ala sariri. Apa artinya? Apa yang di atas ranjang? Apa yang di atas ranjang? Bantal. Bukan hanya bantal ya, guling juga ya. Maksudnya oh, di sini loh. Apa yang jam tangan? Asa. Mada ala sarir, apa yang di atas apa? Dipan atau ranjang? Asa. Asa. Apa asa? As-sa'atu. Jam. Jam. Sa'atu. Satu kami. Baik, coba sekarang ditutup dulu ya, bukunya tutup. Tutup sebentar aja. Tugas hadirin adalah menirukan. Menirukan. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Ya. Tirukan aja. Ainal kitabu. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Aina Sa'adu? Aina Sa'adu? Aina Sa'adu? Aina Sa'adu? Perhatikan. Aina Sa'adu? Semuanya. Aina Sa'adu? Aina Sa'adu? Aina Yasirun? Aina Yasirun? Aina Yasirun? Aina Aminatu? Aina Aminatu? Aina Aminatu? Man fil ghurfati? Man fil ghurfati? Lagi. Man fil ghurfati? Man fil ghurfati, tirukan saja. Man fil ghurfati. Lagi. Man fil ghurfati. Man fil ghurfati. Iya. Sambil kita bayangkan apa yang sedang kita bicarakan ini. Man fil ghurfati. Kita menanyakan tentang siapa yang di dalam kamar. Man, siapa di dalam kamar? Ayo. Berikutnya. Madza 'ala sariri? Mada ala sariri? Mada ala sariri? Mada ala sariri? Mada ala sariri? Maka alif lam? Maka ya, ala sariri. A'aminatu fil ghurfati? A'aminatu fil ghurfati? A'aminatu fil ghurfati? Ayasirun fil matbakhi? Ayasirun fil matbahi? Ayasirun fil matbahi? Ayasirun fil matbahi? Ayasirun fil matbahi? Ya, apa artinya? Ayasirun fil matbahi? Yasir di matbahi. Matbah apa? Kamar mandi. Ya. Matbahi. Dapur. Dapur. Antum nanya atau kasih tahu dengan kalimat aya sirun fil matbah ini, bertanya atau kasih tahu? Kasih tahu. Kasih tahu. Aya sirun. Ada a-nya itu berarti apa? Pertanyaan. Ya. Oh. Aya sirun fil matbah, apakah ya sir di dalam dapur? Jadi kalau ada a-nya maksudnya apa? Bertanya. Aya sirun. Man fil hammami? Man. Sama-sama. Man fil hammami? Sama-sama. Man fil hammami? Ya sir. Man fil hammami? Mada ala al maktabi? Mada ala al maktabi? Mada ala al maktabi? Mada ala al sariri? Mada ala al sariri? Mada ala sariri? Mada ala sariri? Apa yang di atas sariri? Jawab sekarang. Mada ala sariri? Mada ala al maktabi? Al kitab. Al kitab. Wa man fil hammam? Hammami. Man fil hammam? Siapa yang di dalam kamar mandi? Man? Ahmad, Amina, Yasir. Yasir. Yasir. Man fil ghurfati? Aminatu. Aminatu. La, khatat. Ghurfah siapa? Muhammad. Muhammad. Iya. Ayasirun fil matbahi? La. La. Aina Aminatu? Di mana Aminah? Di dapur. Ayo. Bicaranya gimana tadi? Dia. Dia. Jadi Aminah bisa diganti dengan dia. Iya. Jadi Aminah dan yang lain dari nama-nama wanita boleh diganti dengan dia. Karena ada dua dan dia. Sekarang pakai dia. Dia. Dia. Fil. Fil. Depannya Mim. Fil Mim. Fil Mat Dasi. Fil Mat Dasi. Ayo. Makhluk dia di dalam. Matbahi. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. Mat. M Baik. Nah, sekarang buka lagi bukunya. Iqra, bacalah dan tulislah dengan menuliskan atau dengan memberikan dhabt, ini memberikan harokat pada akhir-akhir setiap kata. Nah, coba masing-masing mendapatkan jatah dua kata ya, fadhal. Jadi al-madrasatu fil madrasati. Al-madrasatu fil madrasati. Fadhal. Fil baiti al-baitu. Fil baiti al-baitu. Ahsan. Masifan. Al-ghurfatu. Ahsan. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Al-hammam. Al-hammam. Ahsan. Ya. Tidak ada yang membuat dia harus berubah jadi kasrah. Ya. Al-hammam. Berikutnya. Fil-matbakhi. Lalu. Al-maktabu. Ahsan. Berikutnya. Alal maktabi alal kursi. Alal kursi. Sekarang asarif. Gimana cara asarif? Asariri. Asari. Asariri. Kenapa di kasrah? Asariri. Kenapa? Kalau tidak ada fi dan ala, tetaplah dia dhamma. Asariru. Asariru. Nah, akhirnya ini tetap dhamma. Kalau tidak ada fi dan ala. Baik, terus. Asariru. Ahsan. Lalu berikutnya. Alal kitab. Alal. Alal kitab. Kenapa kasrah? Karena ada ala. Kalau tidak ada ala, tentunya akan tetap al-kitab. Lalu yang terakhir fil masjid. Ahsan. Fil masjid. Kalau dibuang fi-nya kembali pada keadaan asalnya apa, al-masjid. Baik, sekarang kita berlatih membaca kalimat ya, berlatih membaca kalimat. Kalau tadi berlatih membaca kata, nah, sekarang sudah dalam sebuah kalimat yang sempurna. Ya. Baik. Mungkin akan saya bacakan dulu atau silakan masing-masing membaca ya satu nomor ya. Dan mungkin belum ada ta'lid dari ana ya. Mungkin betul, mungkin salah ya. Pokoknya lanjut dulu. Nomor 1 dengan nomor 2 dengan nomor 1 fadhal. At-thalibu fil jami'ati. Nomor 2. Ar-rajulu fil masjidi. Ya. Nomor 3. Aina tajiru huwa fil dukani. Nomor 4. Al-qalamu 'ala al-maktab. Ya. Nomor 5. Aina sayyidu hiya fil bukhari. Ya. Nomor 6. Aina Ainal Farokok Wa Alal Maktab. InsyaAllah. Nomor 7. Ainal Mudarisu Wa Fil Fasli. Nomor 8. Aina Yasirun Wa Fil Mirhadi. Nomor 9. Asamsu Wa Wakomaru Fis sama i. Nomor 10. Manfil asli. Nomor 9. Asyamsu wal qamaru fis sama i. Nomor 8. Aina yashiru huwa fil mir. Kalau kata yang baru biasanya akan dilengkapi, ya, dan dilengkapi harokat pada huruf-huruf sebelum terakhir. Jadi jelas ada kasroh mim, lalu orangnya sukun, ya kan? Fil mir. Fil mir. Ha. Ha. Nah, tinggal yang belakang ini sesuaikan dengan kaidah yang sudah dipelajari. Setelah ada fi pasti apa? Akhirnya di kas kasroh. Ya. Baik. Nah, apa kurang lebih tadi yang dibaca ya mendekati sempurna ya secara jumlah ya. Sebagian betul, sebagian ya kurang sempurna sedikit. Baik. Jadi ya ini banyak kata-kata yang didahului al. Ya, ini pun juga harus apa namanya mengingat kaidah mana yang alnya jelas dan mana yang di idgham. Ya kan? Contohnya yang pertama, kita baca al atau at. Ya, langsung to, ya, bukan al-talib tapi at. At-talib. Ya. Fil jami'ati. Ya. Coba baca. At-talib fil jami'ati. Baca. At-talibu fil jami'ati. Lagi. At-talibu fil jami'ati. At-talib apa? Santri. Ya, talib itu santri. Al-jami'ah apa? Al-jami'ah. Jami'ah itu artinya ya, kampus. Ya, kampus. Ya, jadi kalau santri dengan kampus berarti ya mahasiswa lah ya. Talib mahasiswa. Ya, hal ini mahasiswa. Belajar. Talibu fil jami'ah, santri itu sedang di dalam kampus. Nomor dua, mau dibaca apa? Al atau ar? Ar. Al apa ar? Ar. Ar. Lamnya diapakan? Idgham. Ar-rajulu mada? Fil masjid. Fil masjid. Ar-rajulu fil masjid. Qra'u. Ar-rajulu fil masjid. Lagi. Ar-rajulu fil masjid. Lagi. Ar-rajulu fil masjid. Nomor satu baca. At-talibu fil jami'ati. Nomor dua. Ar-rajulu fil masjid. Nomor satu. At-talibu fil jami'ati. Nomor dua. Ar-rajulu fil masjid. Hasbukum. Nomor tiga. Aina. Baik, aina. Nah, setelah aina, apakah ada alnya? Naam. Ainat, ya kan? Nah, sekarang lamnya mau dibaca atau diidgham? Diidgham. Ainat tajiru. Ini nun langsung ke ta. Tidak lagi aina al. Tidak pula aina at-tajir, langsung ke ta. Ainat. Ya, langsung ke ta. Ya. Jadi hamzahnya tidak lagi dibunyikan. Karena dia didahului oleh kata aina. Aina tajiru. Tidak perlu diganti harokat dhammah, tetap dhom. Aina tidak merubah harokat huruf terakhir pada kata berikutnya. Aina tajiru. Ya. Huwa fitukani. Huwa fitukani. Ya. Huwa fi. Setelah fi juga adalah kasih apa al. Baik, ini mau dibaca apa? Al dukan apa ad dukan? Ad dukan. Tapi karena ada fi berarti hamzahnya tidak lagi dibaca. Bukan fi ad dukan. Langsung fit dukani. Baik, kita baca. Ainat tajiru. Ainat tajiru. Ainat tajiru. Ainat tajiru. Jadi adalah apa? Huruf ta tampak ya terbaca tasydid. Ainat tajiru huwa fit dukkani. Baca. Ainat tajiru huwa fit dukkani. Ainat tajiru huwa fit dukkani. Ainat tajiru huwa fit dukkani. Nomor 4. Nah ini kapan? Coba baca. Semuanya. Al-qalamu 'alal maktabi. Lagi. Al-qalamu 'alal maktabi. Ya, betul. Jadi al-qalamu tetap dhamma, tidak ada yang mempengaruhi ya, keaslian harokat terakhir pada al-qalam. Tetap dia dom. Al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Sebab bahasa nomor tiga. Ainat tajiru huwa fit dukani. Empat. Al-qalamu alal maktabi. Tiga. Ainat tajiru huwa fit dukani. Empat. Al-qalamu alal maktabi. Coba kita ulang dari nomor satu. Satu. At-talibu fil jami'ati. Dua. Ar-rajulu fil masjidi. Tiga. Ainat tajiru huwa fit dukani. Empat. Al-qalamu alal maktabi. Nomor lima. Tidak ya, nomor lima. Aina Zainabu huwa fil hurfati. Zainab wanita. Iya fil ya, hurfati ya, itu bahasa gua. Iya. Ya. Betul. Aina Zainabu. Zainab ini nama wanita ini baru ini ya. Makanya dikasih dhamma. Ya. Sudah berapa nama wanita yang sudah kita baca di buku ini? Aminah dan Zainab. Zainab walaupun tidak ada ta marbutah, ma'ruf Zainab nama wanita. Jadi juga tanpa tan bin aina Zainabu. Tidak Mas Arwin. Kenapa tidak ditanwin padahal enggak ada alif lam? Kalau nama ya, nama wanita maka dia tidak ditanwin walaupun tidak ada alif. Beda dengan nama laki-laki. Muhammadun tanwin. Yasirun. Tapi kalau wanita ya, sudah tanpa tanwin. Kalau benda biasa ya, bukan nama orang ya, kalau enggak ada alif lamnya kan tanwin. Qalamun, kitabun, masukkan al bilang tanwin. Tapi kalau ini memang aslinya memang sudah tidak di tanwin. Zainabu, Aminatu, hiya fil ghurfati. Coba baca nomor 5. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Fil ghurfati. Fil. Ya. Ulangi. Aina. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Nomor 6. Ada. Ainal waraqu huwa 'alal maktabi. Ainal waraq? Di manakah al-waraq? Kertas, waraq, kertas atau apa ya? Daun. Huwa 'alal maktabi. Kertas itu di atas maktab, di tempat kertas sebenarnya. Baik, alal maktana ya, maktab, meja. Kertas itu di atas meja. Huwa 'alal maktabi. Ainal waraqu huwa 'alal maktabi. Baca. Ainal waraqu huwa 'alal maktabi. Coba diulang nomor 5. Aina. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Nah, kalau ha dan ya hiya. Kalau ha dan wawu huwa. Hu dan hi. Huhi. Hu untuk laki-laki, hi untuk hiya. Baik, nomor 7. Tidak ya, sifat. Aina madrasat tu. Mana tunya? Hi. Tidak ada kan? Nah, berarti apa ya? Aina madrasati. Mana? I-nya. Ini ada. Tidak ada. Adanya O. Madrasat. Ini tidak ada taknya loh. Tidak tu, tidak pula ti. Sin yang terakhir. Matrus. Nah, kalau cuman mim dal ra'sa berarti ini apa? Mudarris. Guru. Bukan madrasah sekolahan tapi apa? Guru. Mudarris. Mudarris. Ainal mudarris. Ainal mudarris huwa fil fasil. Iya, sudah ada harokat pada fa dan sod. Karena baru ini, kata yang baru. Sehingga ya, tidak perlu kita bingung, sudah dituntun langsung. Ya, fa-nya di fathah, shad-nya di sukun, khos. Lamnya diapakan? Sudah. Pakai aturan tadi, kemasukan fi di kasroh huwa fil khosri. Ulang yang nomor 7 sama-sama. Ainal mudarrisu huwa fil khosri. Lagi. Ainal mudarrisu huwa fil khosri. Nomor 8. Aina yasirun huwa fil mirhabi. Lagi. Aina yasirun huwa fil mirhabi. Baik, sama-sama. Aina. Aina yasirun huwa fil mirhabi. Yasirun, gimana yasirun? Huwa fil mirhab. Apa mirhab? Kalau mirhab ini WC. WC. Toilet. WC. Kalau hammam lebih ya, mengarah kepada istihmam ya, untuk mandi. Darwish al-mirhab untuk buang air. Baik, nomor 9 tadi bilangnya asy-syamsu wal qamaru fis samai. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Asy-syamsu, ini ada yang baru nih. Asy-syamsu wal qamaru. Di apa? Diiringkan penyebutan dua kata. Asy-syamsu wal qamaru, dan keduanya pada satu tempat. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Baik. Syamsu matahari, wal qamaru dan rembulan, fis samai di langit. Dan juga kata fi bukan kemudian selalu bermakna apa? Dalam sebuah ruang. Di juga bermakna apa? Ada. Di. Ya, di. Pada di. Tadi apa fasli? Al faslu apa? Ruang kelas. Faslu ruang kelas. Di ainal mudarrisu, di mana Pak Guru? Huwa fil fasli, dia di dalam kelas, ruang kelas. Al mirhab WC. Man fil fasli? Siapa yang di kelas? Dalam kelas. Iya, siapa di dalam kelas? Jadi dari apa contoh nomor 9 mungkin kita juga bisa mengembangkan tidak terlalu jauh ya. Misalkan yasirun wa muhammadun fil ghurfati. Aminatu wa zainabu fil matbakhi. Atau aina muhammadun wa yasirun. Aina muhammadun wa yasirun. Mungkin jawabannya masih muhammadun wa yasirun fil hammam. Tapi gak mungkin. Tapi ya mungkin masing-masing. Bil ghurfati. Nah, kita belum mengenal apa kata ganti untuk dua orang. Nanti ada lagi. Ini belum saatnya. Tapi minimalnya ada satu poin apa bisa kita jumpakan. Tapi jangan terlalu jauh. Asy-syamsu wal qamaru fis samaa. As-sa'atu wal waraqu 'ala al-maktabi. Bisa kan? Al-qalamu wal-kitabu ala sarir. Baik, kita tambahkan sedikit melengkapi. Nah, di sini ada daftar nama-nama apa? Dakar, mukran, wa inat. Mukran wa inat. Laki-laki dan perempuan. Ini juga tambahan. Coba kita lihat nama-nama laki-laki yang di sebelah kanan. Ya, Muhammadun, baca. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Yasirun. Yasirun. Ammarun. Ammarun. Sa'idun. Sa'idun. Aliyun. Aliyun. Abbasun. Abbasun. Dengan cara pengucapan ya nama-nama Arabi ini. Muhammad dengan mentasydid mimnya. Muhammadun, baca. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Ya, dengan memanjangkan kha. Kalau kita mungkin agak bebas ya. Khalid. Khalid. Khalid. Ya, orangnya tidak akan protes. Tapi kalau ini kalam Arabi ya, namanya sesuai dengan tulisan Khalid panjang. Khalid. Hamidun. Hamidun. Ini Hamid. Panjang namanya hanya Hamid. Yasirun. Yasirun. Yasir. Ammarun. Ammarun. Bukan Amar kalau kita mungkin. Mar biasa. Amar. Ya betul apa? Ammar. Ya. Dengan ain, dengan mim tasydid dan panjang. Ammar. Ammar. Sa'idun. Sa'id. Sa'id. Aliyun. Aliyun. Ali. Abbasun. Abbasun. Abbas. Abbas. Panjang. Panjang ini. Abbasun. Tasih dulu. Abbasun. Lalu panjang. Abbasun. Baik. Nah, kita sekarang berpegang dengan apa yang tertulis. Ya. Namanya demikian, tulisannya demikian, baca seperti yang tertulis. Abbasun. Abbas, Abbas. Baik. Nah, semuanya dengan akhiran apa? Tanwin. Hamadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun. Baik. Adapun nama-nama wanita, maka tidak perlu ditanwin. Jangan ditanwin. Ya. Jangan ditanwin. Kalau ditanwin berarti ya dia keliru qaidah. Aminatu. Aminatu. Aminah. Ya. Enggak ada yang panjang atau nama perempuan? Gak ada yang ditanwin. Kalau ini Aminah panjangkan hanya A. Aminatu. Aminatu. Aminah. Aminatu. Jadi yang panjang hanya Aminah. Zainabu. Zainabu. Lagi. Zainabu. Fatimatu. Fatimatu. Fatimah. Ya, banyak panjang. Maryamu. Maryamu. Maryam. Aisyatu. Aisyatu. Aisyah. Nama panjang. Aisyah. Aisyah. Bukan Aisyah. Aisyah. Aisyah. Aisyah. Nama panjang. Aisyah. Khadijatu. Khadijatu. Khadijah bidal. Bukan Khadijah. Khadijah bukan. Khadijah. Bidal. Khadijah. Khadijah. Bukan Khadijah, itu Khadijah. Yang betul Khadijah bidal. Khadijah. Sofia. Sofia. Sofia tu. Sofia tu. Pakai fa. Bukan Sofia. Sofia. Fa. Sofia tu. Ya. Ruqayyah tu. Ruqayyah tu. Ruqayyah tu. Ruqayyah tu. Qaf. Bukan? Ruqayyah. Ruqayyah. Qaf. Ruqayyah. Ya. Dan semuanya tidak perlu tanwin. Jangan ditanwin. Baik. Coba dibaca yang perempuan. Aminatu. Semuanya. Aminatu. Zainabu. Fatimatu. Maryamu. Aisyatu. Khadijatu. Sofiyatu. Ya. Yang laki-laki Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. Hamidun. Yasirun. Ammarun. Sa'idun. Aliyun. Abbasun. Nah, sekarang ini baca ya, latihan terakhir. Iqra' waktub. Ya, bacalah. Ini diajak ini, ada yang laki-laki, ya, kemudian diselingi perempuan, laki-laki, perempuan, ya, sesuai dengan kaidahnya. Ya, diingat ini cocoknya buat nama laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki berilah tanwin, kalau perempuan jangan ditanwin. Ya, sama-sama. Hamidun. Atau dua-dua. Ya. Hamidun. Zainabu. Aminatu. Ammaru. Ha? Ammarun. Ya. Terus. Fatimatu. Ya. Dan Maryamu. Aliun. Ya. Khalidun. Abbasun. Ya. Sahih. Aasatu. Apa? Aasatu. Aisyatu. Ya. Muhammadun. Ya. Teruskan di sana. Sofiyatu. Ada yang tanya enggak? Sofiyatu. Kita sebutnya ya. Sofiyatu. Kita baca sama-sama. Hamidun. Hamidun. Zainabu. Zainabu. Aminatu. Aminatu. Ammarun. Ammarun. Sa'idun. Sa'idun. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryamu. Aliyun. Aliyun. Khalidun. Khalidun. Abbasun. Abbasun. Aisyatu. Aisyatu. Muhammadun. Muhammadun. Sofiyatu. Sofiyatu. Khadijatu. Khadijatu. Dan bertiga. Ada. Ha. Dua, tiga. Sila. Hamidun. Zainabu. Aminatu. Ammarun. Sa'idun. Fatimatu. Maryamu. Aliyun. Khalidun. Abbasun. Aisyatu. Muhammadun. Sofiyatu. Khadijatu. Hamidun. Zainabu. Aminatu. Ammarun. Sa'idun. Fatimatu. Maryamu. Aliyun. Khalidun. Khalidun. Abbasun. Aisyatu. Muhammadun. Sofiyatu. Khadijatu. Jadi demikianlah pelajaran pada sore hari ini. Alhamdulillah ada apa namanya beberapa tambahan faedah yang kita peroleh pada hari ini, semoga bisa kita pahami. Dan apa namanya diingatkan untuk senantiasa ulang-ulang di rumah, melatih baik menulis atau mengulang-ulang lisan. Jadi, semoga hari ini bisa membantu untuk kita bisa lebih memahami ajaran. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika.